الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ولم تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحريمها عام الفتح هذا هو الصواب. Dan tidaklah diharamkan mut'ah. Kalau dimutlakkan mut'ah berarti dalam masalah nikah, nikah mut'ah. Yaum Khaybar, di perang Khaybar belumlah diharamkan nikah mut'ah yang ma'ruf, yang masih dijalankan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Kawin kontrak. Wa innama kana tahrimuha 'amal fath. Akan tetapi pengharaman nikah mut'ah itu di zaman Fathu Makkah. Wa hadha huwa shawab, dan inilah yang benar. Bahwa pengharaman itu pas di Fathu Makkah. Wa qad dhanna ta'ifatun min ahli al-'ilmi annahu tayyib harramaha yawm Khaybar. Sebagian kelompok dari kalangan para ulama menganggap bahwa Allah mengharamkannya di perang Khaybar. Wahtajju bima fi as-sahihaini min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berhujjah, berdalil dengan apa yang ada dalam sahihain dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah naha 'an mut'ati an-nisa yawm Khaybar wa an akli luhumil humuril insiyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mut'atin nisa di perang Khaybar dan mengharamkan makan daging keledai kampung. Wa fi sahihaini aidha, dalam sahihaini juga, anna Aliyan radhiyallahu anhu sami'a Ibnu Abbas yulayyinu fi mut'atin nisa. Faqala mahlan ya ibn Abbas, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha yawm Khaybar wa an luhumil humr li insiyah. Dalam sahihaini anna Ali radhiyallahu anhu wa Ali bin radhiyallahu ta'ala anhu mendengar Ibn Abbas yulayyinu fi mut'atin nisa, yani membolehkan. Barakallahu bikum. Faqala mahlan ya Ibn Abbas, sebentar, pelan-pelan wahai Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang di hari Khaybar tentang mut'atun nisa dan melarang memakan daging keledai kampung. Wa fi lafdhil Bukhari anhu anna Rasulullah naha an mut'atin nisa yawm Khaybar wa naklihumil humuril insiyah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an mut'atin nisa yawm Khaybar. Baik. Walamma ra'a ha'ula'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abaha 'am al-fath thumma harramaha qalu hurrimat thumma ubihat thumma hurrimat. Maka ketika ulama-ulama ini melihat baik anna Rasulullah abaha yawm al-fath, bahwa Rasulullah pernah membolehkan di Fathu Makkah kemudian diharamkannya, kalau mereka para ulama mengatakan akhirnya hurrimat summa ubihat summa hurrimat. Ya, ini pernah dilarang, kemudian dibolehkan, kemudian dilarang ulang. Nah, ini kesimpulannya. Barakallahu fikum. Yang dipegang oleh orang-orang yang berpendapat bahwa haramnya mut'ah itu mulai dari sejak Khaybar, kemudian dihalalkan, kemudian diharamkan ulang. Qala Syafi'i rahimahullah, la a'lamu syai'an tayyib hurrima thumma ubiha thumma hurrima illa al-mut'ah. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, aku tidak mengetahui sesuatu hurrima thumma ubiha, diharamkan kemudian dibolehkan kemudian diharamkan ulang kecuali mut'ah. Qalu nisikhat marratain. Mereka para ulama yang mengatakan pendapat ini bahwa mut'atun nisa itu dinusikhat marratain, dihapuskan dua kali. Wa khalafahum fi dzalika akharun. Ini kelompok pertama yang mengatakan bahwa diharamkan kemudian dibolehkan kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Itu pendapat pertama. Wa khalafahum fi dzalika akharun. Sebagian lagi dari kalangan para ulama berseberangan dengan pendapat pertama. Wa qalu lam tuhram illa amul fath. Tidaklah diharamkan nikah mut'ah itu kecuali di Fathu Makkah. Wa qabla dzalika kana mubahah. Dan sebelum Fathu Makkah sebenarnya boleh-boleh saja. Qalu wa innama jama' Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bainal ikhbari bi tahrimiha wa tahrimil humur al ahliya li anna Ibn Abbas kana yubihuhuma. Baik. Terus bagaimana dengan hadis Ali tadi? Para ulama kelompok kedua ini mengatakan innama jama'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bainal ikhbari bi tahrimiha. Baik. Bahwa Ali bin Abi Thalib mengumpulkan keharaman dua perkara ini, perkara mut'ah dan perkara memakan daging keledai kampung. Kenapa dikumpulkan oleh Ali? Li'anna Ibn Abbas kan yubihuhuma. Karena Ibn Abbas membolehkan keduanya, memakan daging keledai kampung dengan mut'ah tunisa. Farawalahu Aliun tahrimuhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam raddan alaihi. Maka Ali mengumpulkan pengharaman keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa kana tahrimul khumri yaum Khaibar bila syak. Dan pengharaman daging keledai kampung itu di Khaybar tidak diragukan lagi. Waqad dzakara yawm Khaybar tarafan li tahrimil humur. Dzarfan. Waqad dzukira yawm Khaybar dzarfan li tahrimil humur. Barakallahu fikum. Dan telah disebutkan banyak dalil tentang pengharaman daging keledai kampung di Khaybar. Wa utliqa tahrimul mut'ati wa lam yuqayyidhu bi zaman. Wa atlaqa ini wa atlaqa Ali sementara Ali bin Abi Thalib menyebutkan secara mutlak mut'ah itu dan tidak mengaitkannya dengan zaman. Kama ja'a dzalika fi musnad Imam Ahmad bi isnadin sahih, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama lahum al-humur al-ahliya yawm Khaybar wa harrama mut'atan nisa. Baik. Kalau dalam Musnad Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan daging keledai kampung di hari Khaybar. Jelas dikaitkan dengan waktu. Baik. Atau zaman. Wa harrama mut'atan nisa, sementara pengharaman nikah mut'ah itu tidak ada digandingkan dengan waktu atau tempat. Wa fi lafdin harrama mut'atun nisa harrama mut'atan nisa wa harrama lahum al-humur al-ahliya yawm Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan mut'atun nisa wa harrama lahum al-humur al-ahliya yawm Khaybar. Yani mut'atun nisa tidak disebutkan kaitannya dengan waktu, sementara pengharaman daging keledai kampung dikaitkan dengan waktu perang Khaybar. Hakadha rawahu Sufyan ibn Uyayna mufassalan mumayyazan. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Sufyan ibn Uyayna secara rinci. Baik, tersendiri. Fadhanna ba'du ruwa' anna yawma Khaybar zamanul litahrimaini. Maka sebagian rawi menganggap bahwa hari Khaybar itu adalah zaman diharamkannya dua perkara ini. Perkara mut'atun nisa dan perkara makan daging keledai kampung. Faqayyadahuma bihi. Akhirnya diikat dua pengharaman ini dengan Khaybar. Tsumma ja'a ba'dhuhum faqtasara ala ahadil muharramaini. Kemudian datang sebagian rawi mengkhususkan satu dari dua pengharaman itu, wahuwa tahrimul humur, yakni pengharaman makan daging keledai. Wa qayyadahu bil dharf, dan dikaitkan dengan waktu. Barakallahu fikum. Faminha huna nasya'al wahm, dari sinilah muncul kekeliruan. Faham barakallahu fikum. Wa qisatu Khaybar lam yakun biha as-sahabatu yatamatta'una bil yahudiyyat. Baik, sementara dalam perjalanan perang di Khaybar yang kita baca berapa lama, dalam kisah itu tidak ada para sahabat yang melakukan mut'ah dengan perempuan-perempuan Yahudiyah. Walasta'danu fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka tidak minta izin ke Rasulullah untuk melakukan itu. Wala naqalahu ahadun qat fi hadhihi al-ghazwah, dan juga tidak dinukil oleh seorang pun dari kalangan para sahabat bahwa ada mut'atun nisa pada saat itu. Tidak ada orang yang melakukan nikah mut'ah. Taib. Wala kana lil mut'ati fiha dhikrunil battah, dan tidak ada sama sekali penyebutan di perang itu tentang masalah nikah mut'ah. La fi'lan wala tahrima. Tidak dalam bentuk perbuatan dan juga tidak dalam bentuk pengharaman dari Rasulullah. Bi khilafi ghazwatil fath, berbeda dengan perang Fathu Makkah. Fa inna qisatal mut'ati kana fiha fi'lan wa tahriman masyhurah. Karena di perang Fathu Makkah ilah memang mereka melakukan mut'ah, kemudian setelah itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang masih melakukannya, maka dia telah melakukan perzinahan. Barakallahu fikum. Masyaallah. Ini taujih dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi ya, yang selama ini yang kita pahami sesuai pendapat pertama, barakallahu fikum, bahwa nikah mut'ah itu pernah dibolehkan, kemudian diharamkan, dibolehkan lagi, kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Bi khilafi ghazwatil fath, fa inna qisatal mut'ati kana fiha fi'lan wa tahriman mashhura, wa hadhihi at-tariqatu asahhu at-tariqataini. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang paling bagus di antara dua pendapat ini. Wa fiha tariqatun salihah, dan di sana ada pendapat yang ketiga. Wa hiya anna Rasulullah SAW lam yuharrimha tahriman amman albatta, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengharamkan secara umum. Bal harramaha indal istighna'i anha, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan ketika tidak butuh orang melakukan nikah mut'ah. Wa amma wa abaha indal hajati ilaiha, dan memperbolehkannya ketika memang para sahabat sangat butuh dengan nikah mut'ah ini, ketika panjang perjalanan perang sampai berbulan-bulan sehingga mereka harus menyalurkan syahwatnya. Baik. Wa hadhihi kanat tariqat Ibn Abbas hatta kana yufti biha. Wa hadhihi kanat, dan inilah pendapat Ibn Abbas yang beliau berfatwa dengannya, yakni lil hajah. Haram kalau memang tidak ada kebutuhan untuk itu, atau hajatan atau dorongan untuk itu. Tapi kalau memang harus dan sangat daripada melakukan perbuatan perzinahan, maka ya silakan melakukan nikah mut'ah. Hiya kal mayitah waddam walahmil khinzir. Maka posisi nikah mut'ah ini bagi pendapat yang ketiga ini sama seperti bangkai darah daging babi. Tubahu indad darurati wa khasyatil anat, dibolehkan ketika darurat dan khawatir terjerumus dalam perkara yang haram. Falam yufham anhu aktsarun falam yafham anhu aktsarun nasi dalika udhanu anna abaha ibahatan mutlaqah, dan orang-orang pun tidak memahami ini dari Ibnu Abbas, kebanyakan dari orang, dan mereka menganggap bahwa beliau membolehkannya secara mutlak. Wa shabbabu fi dhalika bil ash'ar falamma ra'a Ibn Abbas dhalika raja'a ila al qawl bit tahrim. Dan mereka akhirnya mendendangkan bait syair dengan mengungkit, mengangkat masalah ini. Falamma ra'a Ibn Abbas dhalika, ketika Ibn Abbas melihat bahwa di sana ada pendapat yang lebih kuat, Raja Ailal Qawli Bittahrim. Beliau pun akhirnya kembali, barakallahu fikum, mengharamkannya secara mutlak. Jadi pendapat yang kedua ini yang benar, barakallahu fikum. Yani di Khaybar tidak ada pengharaman, karena memang tidak ada yang melakukan mut'ah pada zaman itu. Adapun hadis Ali, diterangkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengumpulkan dua permasalahan itu dalam satu hadis. Seakan-akan itu terjadi pengharamannya pas di Khaybar. Karena pengharaman barakallahu fikum memakan daging keledai kampung ya di Khaybar. Tapi ternyata dalam kenyataannya tidak ada pembicaraan, tidak ada perlakuan, tidak ada singgungan-singgungan tentang masalah nikah mut'ah di Khaybar. Menunjukkan bahwa ini dua permasalahan yang dikumpulkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam satu hadis, karena dua pendapat ini dipegang oleh Ibn Abbas pada saat itu. Jadi, untuk mengingatkan Ibn Abbas bahwa itu sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi, padahal selama ini kita berpendapat dengan pendapat yang pertama ini. Wallahul musta'an. Faslun wa minha jawazul musaqati wal muzara'ati bi juz'in mimma yakhruju minal ard min thamarin aw zar'in. Fasal tentang bolehnya musaqah wal muzara'ah. Musaqah ini artinya kerjasama antara pemilik lahan, pemilik kebun, biasanya kebun tanaman tahunan berbatang keras. Musaqah, karena yang dibutuhkan di sana adalah pengairan. Jadi, tidak perlu ditanam-tanam lagi karena memang umurnya panjang. Musaqah. Baik. Tidak semua barakallahu fikum tanaman berbatang yang tidak keras umurnya pendek, ada juga tanaman-tanaman sayuran yang berumur panjang. Barakallahu fikum. Seperti ini timun Japang ini atau labu siam, dia berumur panjang barakallahu fikum. Tahunan dia. 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun bahkan. Kalau dirawat baik-baik akan panjang umurnya dia. Barakallahu fikum, batangnya akan menjadi besar begini. Jadi besar batangnya. Jadi bolehnya musaqah wal muzara'ah. Muzara'ah yakni kerjasama, sewa menyewa lahan, barakallahu mukhabarah, barakallahu bikum, seperti yang terjadi di Khaybar, yakni pemilik lahan barakallahu fikum, kalau dia memiliki lahan, kata Rasulullah SAW, hendaknya dia bercocok tanam. Siapa yang memiliki lahan, silahkan dia tanami lahannya. Tanam apa saja. Barakallahu fikum. Tanami. Kalau dia tidak memiliki kesempatan untuk itu, silahkan dia serahkan kepada saudaranya untuk bercocok tanam di lahan itu. Jangan dia dibiarkan lahan itu tertidur. Karena bercocok tanam memiliki pahala yang luar biasa. Barakallahu fikum. Pahala yang luar biasa. Begitu Anda bertanam, Anda sudah dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemanfaatan-kemanfaatan yang lainnya jika sekiranya ada yang memanfaatkan buahnya, daunnya, rantingnya, atau apanya dari pohon itu, maka yang menanamnya akan senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimakan ulat, dimakan burung, barakallahu, dicuri orang. Pokoknya siapapun yang memanfaatkannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka keutamaan bagi para petani. Bertani tidak mesti harus dengan lahan yang luas. Di pekarangan rumah saja boleh orang bercocok tanam. Barakallahu fikum. Bercocok tanam apa yang dibutuhkan. Tanam tomat, tanam cabai. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari dia. Barakallahu fikum. Tanam serai mungkin. Daun pandan yang bisa dia manfaatkan. Barakallahu fikum. Walaupun lahan sempit. Pakai pot mungkin bahkan. Silakan. Baik. Kalau dia mengatakan, oh mahal pupuk, banyak pupuk yang sangat murah, silakan. Barakallahu fiik. Pelajari pupuk apa saja yang murah. Baik. Tinggal mau atau tidak. Subhanallah. Bercocok tanam. Musaqa wal muzarah bi juz'in mimma yakhruju minal ardi min samarin aw zar'in. Kerjasama. Dari musaqa, saya memiliki kebun kelapa misalnya. Anda tidak bisa ngurus kelapa. Tapi siapa yang mau nguruskan, kelas. Anda kasih sekian persen dari hasil kelapanya. Karena dia yang menjaganya. Walaupun kelapa tidak perlu disiram. Apalagi daerah kita ini tidak perlu. Barakallahu fikum. Walaupun musim kemarau, tetap saja dia bisa tumbuh dengan baik. Tinggal bagaimana menjaganya. Dari mungkin orang yang mencuri, dari orang yang melakukan berbagai macam yang merusak. Musaqah, muzara dengan bercocok tanam seperti jagung, padi, gandum atau apapun, barakallahu fikum, dengan barakallahu paruhan dengan pemilik tanah. Intinya barakallahu fikum, kalau pengen bercocok tanam dan tidak ada lahan, tidak ada duit untuk membeli lahan, itu bukan alasan. Barakallahu fikum. Karena sangat terlalu banyak lahan yang tertidur yang tidak dimanfaatkan. Barakallahu fikum. Lahan pemerintah, tanah-tanah pemerintah, barakallahu fikum, bisa diminta untuk kita bercocok tanam padanya. Barakallahu fikum. Lahan pemerintah. Atau kita menyewa dari seseorang dari tanahnya untuk kita bercocok tanam. Atau kita bagi hasil. Atau kita minta izin daripada dari kosong itu lahan, kita garap, kita manfaatkan untuk tanam sayur-sayuran. Barakallahu bikum. Atau apalah. Maka diperintahkan kita memang untuk melakukan hal ini. Jangan membiarkan lahan itu tidur tak termanfaatkan. Kama amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang Khaybar. Di atas itu semuanya. Wastamarra dhalika ila hini wafatihi lam yunsakh albattah. Sampai muamalah ini tetap berlangsung sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastamarra amalu khulafaihi ar-rasyidin alaihi. Dan terus-menerus di zamannya Abu Bakar, Umar. berlangsung ini. Sampai di zamannya Umar mereka diusir. Oleh sahada min babil mu'ajarati bi syai. Dan ini bukan termasuk mu'ajarah. Yakni menyewa lahan. Bukan. Bal min babil musyarakah. Persekutuan. Kalau tadi sewa, tidak apa-apa sewa. Tapi di sini tidak ada sewa menyewa. Tapi bagi hasil. Bagi hasil ini adalah jalan keluar yang ditempuh oleh orang yang memiliki kemampuan untuk bercocok tanam tapi tidak memiliki modal besar. Karena kalau menyewa harus ada duit dulu yang dia serahkan ke pemilik tanah. Sementara dia tidak memiliki uang untuk itu. Jadi dia harus melewati jalan ini. Dia apa? Barakallahu fikum. Dia berusaha untuk bercocok tanam melalui dan cara kerjasama musyarakah bagi hasil. Wa huwa nadirul mudharabah sawa, ini sama seperti mudharabah dalam perdagangan. Faman abahal mudharabah wa harrama dhalika faqad farraqa baina mutamatsilain. Barang siapa yang membolehkan mudharabah dalam perdagangan kemudian mengharamkan muzara'ah, maka sungguh dia telah membedakan dua perkara yang persis sama. Barakallahu fikum. Baik. Bercocok tanam barakallahu fikum dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Allah mencontohkan dengan berbagai macam permasalahan dengan pertanian atau bercocok tanam. Seperti kehidupan dunia kita ini, barakallahu fikum, Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Kamatsali zar'i tayyib. Kamatsali ghaythin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ini perjalanan barakallahu fikum turunnya air hujan barakallahu fikum, kemudian tumbuhnya tumbuhan, kemudian membesar subur, kemudian menghasilkan buah, setelah itu dia akan menjadi tua, menguning, kemudian mati, kemudian lapuk. Demikian pula kehidupan kita barakallahu fikum, kehidupan kita banyak perumpamaan. Demikian juga tentang masalah kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika an-nusyur," setelah Allah Subhanahu wa taala merentet tentang perjalanan kehidupan tetumbuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika an-nusyur," demikian juga kebangkitan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan apa lagi? Memperumpamakan wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa farruha bis sama' tu'ti ukulaha kullu hinin bi idzni rabbiha. Perumpamaan kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik, kalimatul la ilaha illallah, sama seperti sebuah pohon yang kokoh, akarnya menghujam masuk ke dalam tanah dan cabang-cabangnya, rantinya menjulang ke atas, senantiasa mengeluarkan buah hasil dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman senantiasa menghasilkan apa? Amal-amal saleh, membuahkan kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin jutussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Demikian juga kata-kata kufur barakallahu fikum, kama sama persis seperti sebatang pohon yang sudah dicabut akarnya dari tanah, goyang dia, labil dia, tidak tumbuh dia sehingga bermanfaat untuk yang lainnya, dan juga tidak dimanfaatkan setelah dicabutnya. Barakallahu fikum. Perumpamaan yang sangat banyak dalam Al-Quran. Baik. Wa minha annahu dafa'a ilaihim al-ardha 'ala ay ya'maluha min amwalihim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tanah Khaybar yang sudah menjadi milik kaum muslimin. Karena Khaybar secara keseluruhan ditaklukkan dengan peperangan. Jadi semua sudah menjadi milik kaum muslimin. Tanahnya, rumahnya, segala sesuatu, kebun-kebunnya semua sudah menjadi milik kaum muslimin. Tapi pada saat itu orang-orang Yahudi sangat tahu bahwa tidak mungkin orang-orang beriman, kaum muslimin akan menggarap tanah itu karena mereka sibuk dalam berdakwah, menyampaikan risalah ini, sibuk dengan peperangan. Sehingga mereka meminta agar supaya mereka lah yang mengolah, mengolah tanah itu, dan mereka mengatakan, "Kami lebih paham, lebih tahu tentang bagaimana mengolah tanah." Dan mengolah tanah juga harus ada ilmunya, dan orang harus belajar bagaimana cara mengolah tanah. Baik, kalau cuma sekedar bertanam, ya semua orang bisa bertanam, tapi mengolahnya barakallahu fikum, sehingga bisa menghasilkan panenan yang lumayan, ya perlu ada perawatan, pengolahan yang mumpuni barakallahu fikum. Karena bukan cuma sekedar bercocok tanam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida." Wal baladut thayyibu, dan negeri yang bagus, subur, gembur, sehat, yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, akan keluar dari tanah itu tumbuhan-tumbuhan yang sehat, kuat, menghasilkan buah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun tanah yang jelek barakallahu fikum, tanah yang jelek, tentunya tidak subur, tandus, gersang. Ketika ditanami dan orang bercocok tanam padanya, barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yakhruju illa nakida, tidak keluar dari tanah seperti kecuali pohon yang tumbuh dalam keadaan merana. Barakallahu fikum. Tumbuh ya tumbuh, tapi untuk menghasilkan tidaklah bisa. Kenapa? Karena tidak subur. Jadi ada pengolahan tanah dan ada perawatan tanaman. Barakallahu fikum. Harus penjagaan. Dan para ulama memberikan perumpamaan tentang amal saleh dengan bercocok tanam ini. Barakallahu fikum. Dengan bercocok tanam, ketika orang mau bercocok tanam, baik, dia harus membersihkan lahannya dari berbagai macam gulma pengganggu. Demikian juga ketika orang mau beramal saleh, dia harus membersihkan hatinya dari semua kesyirikan dan penghambat atau penghalang diterimanya amal saleh. Barakallahu fiik. Kesyirikan, kebid'ahan dibersihkan, maksiat-maksiat, sehingga yang ditanam betul-betul amal saleh yang bisa diharapkan hasilnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh pun barakallahu fikum bukan sekedar kita melakukannya, mesti dijaga. Barakallahu fikum. Mesti dijaga agar supaya tetap kita mendapatkannya di hari kiamat. Karena pohon yang kita tanam walaupun subur, walaupun gembur tanahnya, boleh jadi dimakan oleh apa? Binatang-binatang yang dengannya kita gagal panen. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dijaga supaya kita tidak rugi dalam bercocok tanam, lelah-lelah, capek-capek, nampak kelihatan tumbuh subur tapi tidak panen. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Barakallahu fikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan amalan-amalan sedekah kalian dengan al-man wal adha. Al-man mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi. Ini akan membatalkan dan menggugurkan pahala. Barakallahu fikum. Tidak pahala kita peroleh dan tidak juga uang kita kembali. Kan rugi. Barakallahu fikum. Jadi setelah kita beramal saleh, setelah kita bercocok tanam, kita jaga baik-baik tanaman itu sampai kita memanennya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita beramal saleh, kita jaga amal saleh kita itu sampai kita panen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berupa surga. Harus disiram, tanaman itu harus disiram dengan apa? Dengan air, disiram dengan pupuk. Demikian juga amal saleh kita ini harus kita siram dengan ilmu, dengan ikhlas, dengan ma'rifatullah, sehingga apa? Subur, kuat, kokoh amalan-amalan itu biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Persis seperti tanaman. Baik, harus kuat kokoh. Bukan cuma sekedar subur. Karena boleh jadi tanaman subur tapi lemah. Barakallahu fikum. Ada unsur yang tidak terpenuhi. Begitu subur nampak tapi begitu ditiup oleh angin kecil saja roboh sudah. Karena batangnya tidak kuat. Berarti ada unsur yang tidak terpenuhi. Demikian juga amal saleh, rajin dia beramal, begitu dapat pujian sedikit, oh besar kepala dia, roboh akhirnya. Baik. Harus kokoh. Mau dipuji, mau dicela, mau diapa, dia tetap kokoh. Bukan urusan dia dengan kata-kata orang, pujian orang, sanjungan orang, bukan itu yang dia inginkan. Yang dia inginkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terpenuhi segala unsur-unsurnya sehingga amal saleh yang kita lakukan betul-betul adalah amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kokoh, tangguh. Barakallahu fikum. Tidak dicampuri dengan sum'ah, tidak dicampuri dengan riya, tidak dicampuri dengan yang lainnya. Baik, kokoh, kuat, tegar. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Faslun wa minha kharsu thimari ala ru'usin nakhl. Kharsu thimar, khars ini memperkirakan, menaksir. Dia menaksir. Misal dalam kebun ini 100 pohon korma. Baik. Orang yang hebat dalam masalah ini dia tinggal keliling. Dia lihat perpohonnya, dia hitung-hitung. Oh, yang berbuah bagus sekian pohon. Yang berbuah pertengahan sekian, yang tidak berbuah cuma beberapa pohon. Baik. Dia lihat. Oh, insyaallah hasilnya nanti ini semuanya sekian. Dan ini boleh kita lakukan. Seperti misalnya para petani kentang. Kentang kan tidak diketahui, tidak dilihat buahnya. Sementara si pemilik kentang, kentangnya hektaran. Tidak mungkin dicabut 2 pohon, hari ini 3 pohon, hari berikutnya. Tidak mungkin. Barakallahu fiik. Dia maunya begitu siap panen langsung diangkat semua. Barakallahu fiik. Atau langsung dilakukan transaksi, terserah yang membelinya kapan dia mau angkat. Itu urusan dia. Maka dilakukanlah khars ini. Barakallahu fiik. Dilakukan khars, dicabut sini. Oh, sekian, dicabut bagian tengah. Oh, sekian. Cabut pinggir sana. Oh, sekian. Jumlah pohon semuanya di luasan sekian meter. Baik, sekian pohon. Perkiraan sekian. Barakallahu fiik. Baik, setelah itu transaksi, pemilik lahan langsung menerima duit. Yang membelinya tinggal ngambil sekebutuhan dia. Hari ini dibawa ke pasar, sekian. Besok lagi dibawa ke pasar, besok lagi dibawa. Mungkin 3 kali panen baru selesai. Barakallahu fiikum. Ini harus. Bolehnya orang melakukan itu. Menjual buah yang masih di atas pohon. Yang dilarang menjual buah yang masih di atas pohon ketika masih hijau. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kalau di tempat kita namanya sistem apa namanya? Jual secara hijau karena masih hijau. Masih pentil-pentil. Mangga itu masih sama seperti merica. Barakallahu fikum. Atau kelengkeng masih kecil sekali. Atau jeruk atau apa saja yang masih kecil sekali. Baik. Mereka sudah jual dengan harga estimasi buahnya nanti kalau matang sekian. Padahal masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati. Barakallahu fikum. Tahapan ini sampai matang. Itu yang dilarang. Ini yang dikatakan bai'us simar qabla budui salahiha. Baik utimar menjual buah sebelum siap panen. Kalau sudah siap panen silahkan. Barakallahu fiik. Tapi kalau belum siap maka jangan dijual. Terkadang di tempat-tempat kita ini itu buah sudah 3 kali berpindah tangan. Buah apokat kah atau mangga atau apakah. masih berbunga, langsung dia jual ya. Siapa mau beli? Siapa beli? 10 juta. Ini ada beberapa pohon punya saya, 10 juta aja. 10 juta. Sudah. Dibeli oleh orang. Tapi dia tahan beberapa bulan, karena proses sampai panen mungkin 5 bulan dari munculnya bunga. Alhasil barakallahu fikum. Dia jual lagi setelah mungkin jadi dari bunga itu menjadi pentil sama seperti merica. Barakallahu fikum. Ada dia jual 15 juta. Tapi kalau sudah jadi kelereng jadi 20 juta. Baik. Siap panen sudah 50 juta. Pemilik pohon tuh. Dia pegang kepala, "Ya apa cuma 10 juta. Apa orang so untung bagi ini tre 50 juta." Enggak boleh barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau sudah siap panen, sudah matang, walaupun tidak semuanya matang, boleh. Barakallahu fikum. Yang penting sudah ada di antara kebun itu yang sudah siap panen, maka dia sudah boleh menjualnya. Walaupun dengan cara memperhitungkan, memperkirakan. Wa qismatu hakadzalik, wa anal qismata laysat bai'an. Baik. Pembagiannya juga, dan pembagian itu bukanlah jual beli. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat ke Khaibar untuk tugas ini. Sebelum panen, sahabat itu langsung perkirakan, "Oh, sekian kurma yang kalian harus bawa ke Madinah. Ah, sekian gandum yang kalian harus bawa ke Madinah." Dari separohnya. Subhanallah. Dan meleset pun tidak akan jauh dari apa yang telah disebutkan. Wa minha al-iktifa bi kharisin wahid wa qasimin wahid. Mencukupkan dengan satu orang yang memperkirakan cukup. Satu orang yang datang ke Khaibar dan mengatakan, "Oh, kalian orang Yahudi harus membawa zabib sekian banyak ke Madinah." Baik. Karena demikian dan demikian, nanti kalian akan keringkan, setelah itu hasilnya akan jadi sekian. Mereka karena pengalaman barakallahu fikum, sehingga mereka sangat paham, mereka sangat mengerti. Wa min hajawazu aqdil muhadanati aqdan jaizan lil imami fasuhu matasha. Jawazu aqdil muhadanah, perjanjian hudna, aqdan jaizan lil imam, akad yang boleh, yang dilakukan Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi Khaybar untuk mereka mengelola Khaybar pertaniannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kami melakukan perjanjian ini sampai waktu yang kami kehendaki." Boleh. Sampai waktu yang kami kehendaki. Meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khaibar masih digarap oleh orang-orang Yahudi. Kepemimpinan diambil alih oleh Abu Bakar, Khaibar masih tetap di tangan orang Yahudi. Nanti di zamannya Umar radhiyallahu taala anhu, barulah mereka diusir keluar dari Khaibar. Barakallahu fikum. Wa minha jawazu ta'liq aqdi sulhi wal amani bis syart, kama aqada lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syarti alla yughayyibu wa la yaktumu. Bolehnya menggantung perjanjian, perjanjian perdamaian dan keamanan dengan syarat. Boleh kita terima perjanjian dengan syarat tidak boleh ada yang kalian sembunyikan. Baik. Kama akad lahum Rasulullah SAW bisyartnya alla yughayyibu wa la yaktumu. Tidak boleh mereka sembunyikan, dia tanam di dalam tanah harta benda itu, atau mereka bawa sembunyi-sembunyi. Sementara perjanjiannya emas dan perak serta persenjataan harus ditinggal, orangnya semua pergi misalnya. Perjanjian ini berlaku ketika kalian barakallahu fikum kalian memenuhi persyaratan ini. Kapan tidak dipenuhi, maka bisa jadi berubah keputusan imam, boleh jadi mereka dipenggal karena pengkhianatan. Barakallahu bikum. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu bikum. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.